بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Turatul Bahiyyah ala Mutammimatil Ajurumiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang At-Ta'nits. Ya, kita sebutkan kemarin bahwa ta'nits ada tiga, ta'nits bil alif, kemudian ta'nits bil ta' dan ta'nits bil makna. Terakhir pembahasannya sudah ta'nits bil makna. Sekarang insyaAllah kita akan bahas ilah lainnya yang menyebabkan sebuah isim ya tercegah dari asorf, yaitu at-ta'rif. Iqra ya Rasulullah. Wa amma ta'rifu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-Hattab rahimahullah. Wa amma ta'rifu fal muradu bihi al-alamiyatu. وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد ومع العدل كأمر وزفر ومع التأنيث كما تقدم ومع التركيب مزدي ومع الألف والنون كأثمان ومع الأجمة كما سيأتي. قوله فالمراد به العالمية أي دون غيرها من المعارف، لأن تعريف المضمرات وأسماء الإشارات والموصولات لا يوجد إلا في المبنيات، ومنع الصرف من أحكام المعربات. ومنع الصرف استنافية كبار كلمة بارو. ومنع الصرف من أحكام المعربات وتعريف وتعريف بال والإضافة يقتضي انجرار غير المنصرف بالكسرة، فلا يتصور كونهما سببا لمن الصرف، فلم يبقى إلا التعريف بالعالمية. وقوله وتمنع الصرف إلى آخره أي أن العالمية تمنع الصرف مع العلل اللفظية كلها كما تقدم وكما سيأتي. طيب، sekarang at-ta'rif. At-ta'rif yang dimaksud adalah al-alamiyah, ya, adalah nama. Jadi beliau menyebutkan at-ta'rif ya isim ma'rifah yang dimaksud cuma satu ya, yaitu al-alamiyah. Maka al-alamiyah ini atau penamaan ini mencegah asraf ya bersama dengan wazan fi'il sudah berlalu ya, seperti ahmada wa yazida. Demikian juga ma'al adal, ka'umar wa zufar sudah berlalu. Wa ma'a ta'nits, demikian juga sudah berlalu. Kama taqaddam, ya, sudah berlalu. Wa ma'a tarkib masjid, nah ini akan jadi pembahasan kita. Wa ma'a tarkib masjid, wa ma'al alif wa nun. Tarkib masjid dan alif wa nun. Wa ma'al ujmah, ya. Dan bersama dengan ujmah, kama sayati. Berarti al-alamiyah ini mencegah dari asharf apabila dia bergandengan dengan salah satu dari enam. Ya, wazan fi'il, kemudian adal, ta'nits, tarkib masji, alif wa nun, dan al-ujmah. Kemudian beliau jelaskan, fal-muradu bil-alamiyah, ay duna wairiha minal ma'arif. Yang dimaksud dengan alamiyah, dengan at-ta'rif adalah al-alamiyah, bukan yang selainnya. Seperti apa? Dhamir, isim isyarah, ya, isim mausul. Ya. Maka ini tidak termasuk. Walaupun dia termasuk isim ma'rifah, tapi dia tidak termasuk ke dalam pembahasan ini. Kenapa? La yujad illa fil mabniyat. Ya. Isim dhamir, kemudian isim isyarah, dan isim mausul. Tidaklah ditemukan kecuali mereka tergolong pada isim-isim yang mabni. Paham tuh? Ya, jadi dia tidak usah diurus. Kenapa? Karena dia mabni. Sarf ini kan dia mu'rab ya. Wa man usarfi min ahkamil mu'rabat. Nah, kata beliau ya, terhalangnya dari asarf ini termasuk hukum-hukum isim yang mu'rab. Sementara isim-isim yang lain tadi apa? Mabni. Nah, di sana masih ada lagi makrifat yang lain, yaitu al dan idhofah. Nah, kenapa tidak dimasukkan dalam pembahasan mamnu' min asarf? Kata beliau, wa ta'rifu bi al wal idhofah yaqtadi injirara ghairul munsharif bil kasrah. Ya. Adapun alif lam dan idhofah, ya, dia menyebabkan ditahriknya isim-isim ghairul munsharif dengan kasroh. Artinya syarat kemarin itu apa? Ismul ladzi la yansharif, dia kosong dari alif lam dan dari idhofah, ya. Sehingga at-ta'rif bil al dan at-ta'rif bil idhofah ini tidak termasuk ke dalam pembahasan mamnu' min as-sarf. Wala yatasawwaru kaunuhuma sababan liman is-sarfi, ya. Wala yatasawwaru kaunuha sababan liman is-sarf. Maka tidak tergambarkan dia menjadi sebab, ya, tercegahnya dari as-sarf. Ya, semua ma'rifah sudah dibahas. Tinggal mana yang belum dibahas? Falam yaqa illa ta'rif bil alamiyah. Maka tidaklah tersisa kecuali ma'rifah dengan al-alamiyah. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-alamiyah. Wa qawluhu tamna'u sarfa ila akhirih ay anna al-alamiyah tamna'u sarfa ma'al ilal al-lafdhiyah ma'al ilal al-lafdhiyah kulliha kama taqaddam wa kama sayati. Ya. Dan dia al-alamiyah ini mencegah dari as-sarf apabila bergandengan dengan ilal-ilal yang seluruhnya lafdhiyah. Jadi kelihatan dari lafadznya. Kama taqaddam wa kama sayati. Sebagaimana yang telah berlalu dan yang akan datang. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tarkib masjid. Silakan. Wa amma tarkibu fal muradu bihi tarkibu masjidu. Tarkibul masjidu. Tarkibul masjidu al mahkumu bi ghairi wayhi. Kabak labakka wa hadara mauta wa la yamna'u sarfa illa ma'a alamiyati. Qawluhu wa amma tarkibu ay mu'tabaru bihi fi man'i sarfi. Wa qawluhu tarkibu masjiu al-majju huwa al-khaltu ay tarkibu mamzuji wa huwa tarkibun mamzujun wa huwa kullu ismaini ja'ala isman wahidan manjilan tani huma minal awwali manzilata ta'i ta'nisi mimma qablaha ay fi an al-i'rab ala ajuzi wa ma qablaha mulazimun lihalatin wahidatin ia fathu kalba labaka wahadru mauta au sukunu ingkana muhtalan bilyai kama'di karobi ma'di kariba. Baik, sekarang wa amma tarkib fal muradu bihi at-tarkib masjid. Yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah tarkib masjid. Nah, tarkib masjid artinya tarkib yang menahan dari asraf itu adalah tarkib masjid. Tarkib itu ada beberapa. Ada namanya tarkib idhofi seperti Abdullah, maka ini tidak termasuk. Yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah tarkib masjid. Al-mazaj itu dari kata tarkib masjid dari kata al-mazaj. Al-mazaj artinya al-khalt, bercampur. Ai tarkib mamzuj, tarkibun mamzujun, yaitu tarkib yang mencampurkan. Ya. Lebih jelasnya lagi kata beliau, kullu ismaini ja'lan ju'lan isman wahidan manzilan thani uma min al-awwal manzilat ta'tanith mimma qablaha. Jadi dua isim yang dijadikan satu isim. Asal muasalnya isim tersebut adalah dua isim. Kemudian dijadikan satu isim, ya. Kemudian bagian keduanya, kan dua isim tadi. Bagian keduanya itu menempati kedudukan tak ta'nits terhadap yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu isim biasa. Kemudian bagian yang keduanya itu menempati kedudukan tak ta'nits. A fi annal i'raba ala al-ajuzi wa ma qablaha mulazimun li halatin wahidah. Jadi i'rabnya itu yang dilihat dari bagian belakangnya, kalimat yang kedua. Adapun kalimat yang pertama atau kata yang pertama, wa ma qablaha mulazimun li halatin wahidah wa hiya al-fath. Maka bagian yang pertama dia selalu di fathah. Kondisinya cuma satu. Ba'la. Ya, ba'la, bakka yang menjadi patokan i'rabnya adalah yang bakka. Bagian yang kedua. Ya. Hadra mauta. Hadra mauta. Yang menjadi patokan adalah mautanya. Adapun hadra, dia selalu di fathah. Selalu di fathah. Ka ba'la bakka wa hadra mauta. Atau bisa juga dia sukun. Kapan itu? Kalau kalimat yang pertama, ya, dia mu'al. Huruf akhirnya adalah ya. Ma'di kariba. Ya, ma'di kariba. Ya, ma'di itu dia sukun. Ya, dia sukun. Kenapa? Karena dia huruf illah. Kalau dia bukan huruf illah, maka dia di fathah. Ba'la, bakka, hadra, mauta. Baik. Wa qawluhu. Wa qawluhu kata baka huwa alamun ala baldatin fi syami murakabun min ba'li wa huwa ismun min ba'lin. Min ba'lin wa huwa ismun dommun ismu sonamin. Oh, ismu sonamin kana liqawmi ilaihi ke ilyasi alaihi ilyasa. Ilyasa alaihi mamnu minas sarf itu. Oh, apa ya sebabnya? Dia non-Arab. Non-Arab, ajam. Liqawmi ilyasa alaihi salam kama fi tanzili atad'una ba'lan wataduruna wataduruna ahsanal khaliqin wa man bakka wa man baki wa huwa ismun sahibin ismu sahibi wa huwa ismu sahibi hadhil baldati summa ja'ala ju'ila summa ju'ila isma wahidan mamnu'an minal sarfi lil alamiyati wa tarkibil majzi wa tarkibul masji wa tarkibul masji taqulu hadhihi al ba'la baku wa ra'aitu betul wa tarkibil masji wa tarkibil masji taqulu hadhihi ba'la baku ba'la baku ba'la baku wa ra'aitu ba'la baka wa maratu bi ba'la baka biduna tanwini biduni tanwin. Baik, contohnya ba'la baka. Ba'la baka nama negara di Syam. Sekarang itu di Lebanon, ya. Di negara Lebanon, di Lubnan. Kota Ba'la baka. Ba'la baka ini murakkab dari Ba'al dan Baka. Ba'al itu nama berhala. Ba'al. Seperti nama berhalanya kaumnya Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam Al-Quran disebutkan atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian menyeru kepada Ba'al dan meninggalkan sebaik-baiknya pencipta? Ya, jadi ba'lan, Ba'al ini nama sesembahannya, ya, kaum musyrikin, kaumnya Nabi Ilyas alaihi salam. Wa min bakka wa huwa ismu sahib hadhil baldah. Adapun Baka ini adalah nama penduduk negeri tersebut. Ba'la Baka. Tumaju ila isman wahidan mamnu'an minas sarfi lil alamiyah. Kemudian dijadikan satu nama yang mamnu' minasarf lil alamiyati wa tarkibi masjid, dengan dua sebab. Sebab yang pertama alamiyah, kemudian yang kedua tarkib masjid. Takul, maka engkau katakan hadhihi ba'labaku wa ra'aitu ba'labaka wa marartu bila bi ba'labaka biduni tanwin, tanpa ditanwin. Jadi paham ya penyusunan ba'labaka. Baik, ikra. Qala syarih al-Sabi rahimahullah wa qawluhu wa hadra maut huwa alamun ala qatri fil yamani murakabun min hadara wa mautun thumma ja'ala thumma ju'ila isman wahidan ju'ila isman wahidan mamnu'an min as-sarfi lil alamiyati wa tarkibil majzi masji wa tarkibil masji taqulu hadhihi hadara mautu wa zurtu hadara mauta wa marutu bihadara mauta biduni tanwini wa kharaja biqawlihi al-mahrumu bighairi wayhi al-murakabu mazji al-makhtumu biwayhi kasibawayhi wa amrawayhi wa nahwihima fa innaha mabniyun ala al-ashhari. Tayyib. Ashhari. Al-ashhar. Al-ashhar. Benar ashhar. Kalau ashhur bulan-bulan. Ashhar yang paling masyhur. Baik, Hadramaut. Masya Allah, Hadramaut. Tempat menuntut ilmu nih. Wa qawluhu Hadramaut huwa alamun ala qatri fil Yaman. Ya. Hadramaut adalah nama sebuah tempat di negeri Yaman. Murakabun min hadara mautun. Dia murakab dari dua kata, hadara dan maut. Dahulu, tempat di Yaman ini dikuasai oleh seorang pemerintah yang zalim. Jadi setiap kali dia mendatangi sebuah tempat, masyarakat mengatakan, hadara maut, hadara maut. Ya. Kematian telah hadir, kematian telah hadir. Maka daerah yang dia kuasai disebut sebagai hadra, hadra maut. Ini asal-muasal disebutnya negeri tersebut dengan Hadro, Hadramaut. Dan dia termasuk negeri Yaman ya. Termasuk negeri Yaman. Walaupun belakangan ini mereka nggak ngaku orang Yaman. Karena pengen misahkan diri dari Yaman Utara. Kalau ma'ruf dari Yaman dahulu, Hadramaut termasuk bagian Yaman. Thumma ju'ila isman wahidan mamnu'an minasarof. Kemudian dia dijadikan satu isim yang kemudian mamnu'an minasarof. Karena dua sebab, yaitu alamiah dan tarkib masjid. Maka engkau katakan, hadihi hadramautu wa zurtu hadramauta wa marartu bi hadramauta biduni tanwin. Wa kharaja biqaulihi al-makhtum bi ghairi wai. Ya. Keluar dari tarkib masjid ini, ya, yaitu kata-kata yang ditutup dengan wai. Al-murakab masjid al-makhtum biwaih ka sibawaih wa amrawaih wa nahwihima fa innahu mabniyun alal ashhar. Ya, maka kalau yang di tarkib masjidnya yang huruf atau yang kalimat keduanya itu adalah waih. Waih ini kila bi annahu ismu syaitan. Ya, nama dari syaitan. Fa innahu mabniyun alal ashhar. Maka kalau yang ditutup dengan waih, ini menurut pendapat yang paling masyhur, dia mabni. Jadi tidak masuk ke dalam pembahasan mamnu minasorof. Baik. Sekarang, al-alamiyah dan sifat bersama alif dan nun. Fadol ya, Rahman. Fa'amma al-alif wa nunu ja'idatani fayamna'ani asyurfa ma'a alamiyati ka Imrona wa Utsmana wa ma'a sifati bisyarti ala taqabla takbala ta'a ka Sakrona qawlu ja'idatani ay ala hurufil asliyati fa'inkana ta asliyataini nahu musta'anin aw ihdahuma asliyatan nahwu tahanin nisbatan il lit tahni asar surifat surifatil kalimatu fatil kalimatu wa ida tahja tajadaba wa ida tajadaba al kalimatu kalimata kalimatu kalimatu aslan aslani aslanun syuf wa ida tajadaba al kalimatu atau wa ida tajadaba al kalimata aslani aslani aslun yaqtadi ziyada tadi ziyadati wa aslun yaqtadi ada maha jaza fiha sarfa wa adamahu jaza fiha sarfu wa adamuhu nahu syaitanin tingkana min satona bimakna ba'uda insur unsurifa di asal di as di asalati nuni wa in kana min syato bi makna taraka lam yan sarif li ziyadati wa mithluhu hasanun min husni minal husni minal husni au minal hissi bi kasri ha'i wa afanun minal ufud nati au min au minal ifati wa nahwihima wa nahwihima. Baik, sekarang alif dan nun. Alif dan nun ini juga menahan dari sorof apabila dia bergabung dengan alamiah dan sifat. Ya. Dengan syarat dia zaidatan. Alif dan nunnya itu merupakan tambahan. Ya, tambahan terhadap huruf asli. Maka kata musta'an, ya, kata musta'an, alif dan nunnya dua-duanya merupakan huruf asli. Sehingga dia tidak termasuk dalam mamnu' minas sharaf musta'anin. Ya, ini dua-duanya huruf asli alif dan nunnya. Atau ya, salah satunya huruf asli. Contohnya tohanin. Tohanin. Ya, penisbatan kepada at-tahan. Ya. Maka nunnya di sini asli. Walaupun alifnya itu adalah alif tambahan, tapi nunnya asli. Maka kalau salah satu atau kedua hurufnya itu adalah huruf asli, dia surifat, dia sorof, ya disorof. Paham ya? Berarti syaratnya alif dan nunnya itu tambahan. Kemudian ada satu masalah. Gimana kalau suatu kata, ya dia memiliki dua asal? Masya Allah. Ada satu kata memiliki dua asal. Ya, asal yang pertama, alif dan nunnya itu, atau salah satunya itu adalah huruf asli. Nunnya itu huruf asli. Asal yang kedua, nunnya tambahan. Maka bagaimana kita menghadapi ini? Maka kata beliau, ida wa ida tajadabal kalimatu, aw wa ida tajadabal kalimata aslani. Aslun yaktadi az-ziyadah wa aslun yaktadi adamaha jaza fiha sarf wa adami. Jaza fiha sarfu wa adamu. Jika sebuah kalimat terbentuk dari dua asal, asal yang pertama, ya, yaqtadi ziyadah. Asal yang pertama dia membutuhkan tambahan, berarti alif dan nunnya tambahan. Wa aslun yaqtadi adamaha, dan ada asal yang memang dia tidak membutuhkan tambahan, nunnya itu adalah nun asli. Maka dalam kalimat-kalimat yang seperti ini, jaza fiha asorf wa adam. Boleh disorf dan boleh tidak disorf. Faham tu? Contohnya, syaitan. Jadi syaitan boleh disorf, boleh tidak. Ya, apabila dia berasal dari kata syatona, yang artinya ba'uda, jauh, maka dia disorf. Kenapa? Karena asalnya syatona. Nunnya nun as, asli. Padahal syarat mamnu' minas sharaf nunnya zaidah. Ya, kalau syaitan itu diambil dari kata syatona, berarti dia mamnu' minas sharaf. Lah, dia disharaf. Kenapa? Karena nunnya bukan zaidah. Namun ya li asalati nun karena nunnya nun asli. Wa in kana min syata bi makna taraqa lam yansarif li ziyadah. Kalau dia diambil dari kata syata yang artinya terbakar, maka dia tidak disorof karena nunnya bukan nun asli lagi tapi nun zaidah. Faham tu ya ikhwan? Ya, jadi tergantung. Ya, jadi boleh dua-duanya. Kalau kata-kata yang memiliki dua asal semacam ini, maka dia boleh disorof atau boleh mamnu minas sorof. Contoh yang kedua kata beliau, wa mithal ma mithluhu hassanun. Contoh lainnya hassanun. Ya, hassanun boleh disorof, boleh tidak. Kenapa? Kalau dia dari al-husn. Kalau dia dari kata al-husn, ya, bagus atau baik, maka dia tidak disorof. Atau dia boleh ditanwin. Kalau dari kata al-husn. Kenapa? Nunnya asli, bukan zaidah. Kalau dia dari kata his, al-his, ya, perasaan. Jadi kalau hasanun yang berasal dari kata al-husn artinya orang yang baik, orang yang bagus. Kalau dari kata al-his, hasanun artinya orang yang perasa, sensitif. Ya. Kalau dia diambil dari kata his, ya, maka dia mamnu minasorof. Berarti hasanu. Karena nunnya adalah ziyadah, zaidah. Wa afanun. Nah, afan juga bisa dibaca dua. Bisa disorof dan tidak disorof. Ya, kalau dia dari al-ufuna, ya, pemaafan, maka dia disorof. Kenapa? Nunnya nun asli. Kalau dia dari kata al-iffah, yang artinya penjagaan diri, orang yang menjaga diri artinya, maka afan tidak disorof. Ya, kasih tahu afan nih. Afan itu bisa disorof. Ya, ya, jadi afan, ya, dia bisa disorof, bisa tidak disorof. Apabila dia berasal dari ufuna, maka dia disorof karena nunnya asli. Kalau dia dari kata al-iffah, maka dia tidak disorof karena nunnya tambahan. Wa qawluhu Imran. Man? Wa qawluhu Imranu ila akhir al-alifu wa nunu zaidatani tamna'ani sorfa ma'a alamiyati mutlakon. Ay. Sawa'un kana ismun ala waznil fi'lani musallasul fa' musallasul fa'i artinya fa'nya bisa berharokat apapun musallasul fa'i nahu imrana wa usmana wa marar wa marwana aw ghairi aw ghairi aw ghairuhu aw ghairuhu nahu ghafana wa asbahana wa asbahana wa khurasana wa la tamna'ani sarfa ma'al wasfiyati ila idha kanal ismu ala waznil fi'lani maftuhul fa'lani ala waznil fa'lani ala waznil fa'lani maftuhul fa'i kama sayati wa in kana ma fil fihi ziyadati ghairi alamin wala sifatin insurifa nahu sa'danin ismu bintin baca tambah min yang anu nih coba baca benar-benar ismu bintin ba sama nunnya mana duluan itu ismu nabatin wa marjanin wa huwa sigharil wa huwa sigharul al-lu'lu'i. Al-lu'lu'i. Baik. Sekarang nama Imran. Imran juga dia mamnu' minas sharaf. Ya, alif dan nun merupakan tambahan yang menahannya dari sharaf. Ya. Dan sama saja baik dia itu dengan wazan fa'lan, fu'lan, fi'lan seperti Imran dan Utsman atau Marwan atau yang lainnya ya seperti ghotofan, asbahan, khurasan ya semuanya mamnu' minas sharaf. Wala tamna'ani sarf ma'al wasfiyah illa idha kana al-ism ala wazni fa'lan. Maftuhul fa'. Adapun ketika dia, alif dan nun ini, ya bergabung dengan wasfiyah, maka dia tidaklah menahan dari as-sarf kecuali wazannya fa'lan. Ya, sakran, jau'an, dan seterusnya. Wazannya sama, fa'lan. Kama sayati. Nah, nanti akan dijelaskan ketika membahas wasfiyah. Kemudian, fa'inkana ma fi ziyadah ghairu alamin wala sifatin unsurifa. Kalau ada kata yang ditambahi alif dan nun, tapi dia bukan alam, bukan sifat, maka dia munsorif. Seperti sa'danin, ismu nabat. Ya, seperti sa'dan, nama tanaman. Wa marjan, ya, marjan bukan nama, bukan sifat. Tapi nama apa? Sigorul lu'lu, mutiara yang kecil. Jadi, mutiara yang kecil itu marjan. Ya, marjan itu artinya mutiara yang kecil. Mutiara yang kecil. Terakhir kita selesaikan yang alamiah ya. Wa ammal ujmatu. Qala Al-Hattab rahimahullah. Wa ammal ujmatu fal muradu biha. أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع أسماء الأنبياء أو أعجمية إلا أربعة محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم وسلم أجمعين ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية ولذلك صرف لجام ونحوه وأن يكون زائدا على الثلاثة ولذلك صرف النوح ولوط. Baik, ini menarik nih. Kata beliau, wa ammal ujma فالمراد بها أن تكون كلمة من أوضاع العجمية. Ujma di sini ya, yaitu sesuatu kalimat yang dipakai oleh orang ajam. Bahasa mereka, bahasa non-Arab. Seperti Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa jami'u asma'il anbiya a'jamiyatun illa arba'atan. Semua nama nabi adalah ajam. Ini hukum asalnya nama nabi. Nama nabi semuanya ajam. Kecuali hanya empat. Ya, artinya apa? Empat nabi ini adalah nabi yang diutus kepada bangsa Arab. Orang Arab nih. Muhammadun wa Salihun wa Shu'aibun wa Hudun. Ini empat nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab. Ya. Sallallahu alaihim wa sallam ajmain. Wa yustaratu fiha. Maka nama-nama yang ajam ini mamnu minasraf dengan syarat ayakun al-ismu alaman fil ajamiyah. Orang-orang ajam menggunakannya sebagai nama. Ya. Jadi memang dia dipakai sebagai nama. Walidzalika surifa lijamun wa nahuhu. Oleh karena itu kata lijam diambil dari bahasa Persia. Tapi dia bukan dipakai sebagai nama. Orang Persia tidak menggunakannya sebagai nama. Ya, lijam enggak. Lijam itu tali kekang kuda. Ya, tali kekang kuda. Maka dia enggak bukan nama sehingga tetap di sorof. Syaratnya tadi orang ajam memakainya sebagai nama. Wa ayyakuna zaidan ala thalathah. Kemudian syarat yang kedua, nama ajam tersebut lebih dari 3 huruf. Oleh karena itu di Nuhun dan Lutun ditanwin, ya, di sorof. Lutun dan Nuhun kan nama ajam itu. Ya. Kenapa dia disorof? Karena jumlahnya 3 huruf. Jumlahnya 3 huruf. Baik, Iqra ya Abdurrahman. Qawluhu wa amma ujmatu ay mani'atu minasurfi. Wa qawluhu min awdi'i ujma al-ajamiyati. Ay bi an takuna min awdi'i ghairi al-arabi sawa'un kanat min awdi'i farasi aw rumi aw hindi awil hindi aw ghairi hind wa qawluhu jami'u asma asma asma'il anbiya'i ajamiyati ajamiyatun ajamiyatun ay li annaha min awda'i ghairi al-arabi wa ta'rifu ujmatu al-kalimatu wa tu'rafu wa tu'rafu al-ujmatu al-kalimat al-kalimatu ujmatul kalimati ujmatul kalimati binakli al-a'mati a'immati laha wa bi khurujiha an wajni fil lisani arabi ka ibrahim wa ismaila wa nahwihi ma aw bi an bi ayya bi ayya ya jitami'a jitami'a fi min al khurufi ma la jitami'a fil ma la jitami'u fi kalami arabi kal kalimi ma al fadi ka saula Aw aw ma'a aw ma'al qaf qafi ka manjai manjanikin aw bi ghairi dalik aw bi ghairi dalik khalas baik kata beliau wa amma al-ujma ujma artinya bahasa bahasa dan Arab yang mencegah dari asraf ya min awdha'il ujma bi an takuna min awdha'i ghairi arab sawa'un kanat min awdha'il faras farisi awir rumi awir hindi aw ghairihim ya baik itu bahasanya itu dari apa faris persia atau romawi atau india atau selainnya ya seperti bahasa ini tutup aja nih polusi nih. Baik. Kemudian turaful ujmatul kalimah binakil a'immati laha. Diketahuinya sebuah isim itu sebagai apa? Ujmah artinya diambil dari bahasa asing dari penukilan para a'immah, dari penukilan para a'immah. Jadi mereka ketika mengatakan dengan penelaahan mereka mengatakan oh ini bahasa asing. Nah, kita tahu bahwa itu adalah bahasa asing. Kemudian cara yang kedua, bi khurujiha an wazni asma fil lisanil arabi. Dan keluarnya mereka dari wazan-wazan nama atau wazan-wazan isim dalam lisan arabi. Jadi isim itu memiliki wazan. Nah, ketika keluar dia dari wazan-wazan yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, maka dia ketahuan bahwa dia adalah ajam, ya berasal dari ajam. Ka Ibrahima, Ismaila, ya ini wazannya tidak ada wazan isim seperti itu. Atau, nah cara yang ketiga, au bi an yajtami'a fiha min al huruf ma la yajtami' fi kalamil Arab, kal jim ma asad. Jadi ternyata ada huruf-huruf yang dalam bahasa Arab itu dia tidak pernah bergabung. Contohnya apa? Jim dan Sod. Jadi kalau ada kata yang mengandung huruf Jim dan Sod bergabung, ketahuilah bahwa kata-kata tersebut bukan kata-kata bahasa Arab. Menarik ini. Kenapa kok Jim dan Sod tidak bisa bergabung ya? Maka contohnya kata beliau, Saulajan. Saulajan ini bukan bahasa Arab. Kenapa? Ada sod, ada jim dalamnya. Baik. Atau huruf jim bergabung dengan kof. Ini juga bukan dari Arab. Contohnya apa? Kata manjaniq. Manjaniq. Manjaniq ini bukan dari bahasa Arab. Kenapa? Karena bergabungnya jim dan qaf. Baik. Au ghairi au bi ghairi dzalik atau yang selainnya. Baik. Iqra wa amma iqra qawluhu illa arba'at Qauluhu ila arba'ati. Arba'atan. Ila arba'atan ila akhir ayat fa innaha arabiyatun wa li hadha surifat. Titik ya. Wa idza wa li hadha surifat. Titik. Wa ulhiqa. Oh, wa ulhiqa biha fi sarfi Nuhun wa Lutun wa Syithu wa Syithun wa Syithun li khifatiha kama sayati wa yajma'u qawlu wa yajma'u ka qawlika sun syamlah wa nadhmaha wa nadhmaha ba'duhum wa nadhmaha ba'duhum bi qawlihi ala inna asma'an nabiyina sab'atun laha sarfu fi i'rabi man yatanashadu fashithun wa nuhun thumma hudun wa salihun syu'aibun wa lutun wa nabiyun muhammadu qawluhu walidhalika sarfu surifali jamu huwa ismu jinsin li'a lil alati tu da'u fi famil farasi nahwihi kama fil qamusa qamusi kama fi qamusi wa tasrihi wal wasabani wa ghayriha taqulu hadha lijamun wa ra'aitu lijaman wa nadhartu ila lijamin bi tanwini qauluhu lanjut selesaikan wa qauluhu zaidan ala salasati ay ala salasatin ahrufin ka ibrahima wa nahwihi li anal isma hina idin apa ini hina idin yusiru sakilan yusiru sakilan falau lam yakun zaidan ala dhalika lam yamna la in li anna khifatahu hina idin tu'aridu ahada sababaini walidhalika surifa nuhun wa lutun wa nahwuhuma baik qala illa arba'atan kecuali 4 nabi ya semuanya semua nama nabi ajam kecuali 4. Ya, fa innaha arabiyyah karena nama-nama 4 nabi ini adalah nama Arab. Wali hadza surifat oleh karena itu dia disorof Muhammadun Muhammadan Muhammadin. Wa ulhiqa biha fi sarfi Nuhun wa Lutun wa Syithun li khifatiha kama sayati. Dan diikutkan kepada 4 nabi ini Nabi Nuh, Lut dan Syith. Ini 3 nama nabi yang juga disorof walaupun dia ajam. Karena dia cuma 3 huruf. Ringan di lisan, ya. Tidak memenuhi persyaratan berat sehingga menyebabkan dia mamnu' minas sharf. Wa yujma' qaulika wa yajma'uha qauluka sun syamlah. Sun syamlah. Sad itu Salih, Nun itu Nuh, Shin itu Syu'aib dan Syith. Mim itu Muhammad, Lam itu Lut, Ha itu Hud. Ya. Sun syamlah. Shinnya ada 2 ya, Shu'aib dan Syith. Kemudian digabungkan dalam bait syair, ala inna asma'in nabiyyina sab'atun laha sarfu fi i'rabi man yatanashshadu. Fa Syithun wa Nuhun thumma Hudun wa Salihun. Su'aibun wa Lutun wa Nabiyyu Muhammadu. Baik. Wa qawluhu wa lidhalika surifa lijamun. Ya, syaratnya, tadi kita katakan bahwa dia dipakai oleh orang-orang ajam sebagai nama. Makanya lijam, walaupun dia dari bahasa Persia, dia tetap disorof. Kenapa? Karena dia bukan nama. Ismu jinsin lil'alati lati tu'da'u fi famil farasi wa nahbihi. Ya, yaitu nama alat yang diletakkan pada mulut kuda dan yang semisalnya. Kekang ya. Sebagaimana disebut dengan dari komus, tasrih, dan soban. Ya, maka kita katakan hadza lijamun wa ra'aitu lijaman wa nadhartu ila lijamin. Kemudian di akhir pembahasan beliau jelaskan mengapa ya Nuh kemudian Lut dan Syed ajam tapi dia tetap di apa di sharaf. Kenapa? Karena dia syaratnya dia mamnu' min sharaf adalah zaidan ala salasah. Ait ala salasati ahruf ka Ibrahim wa nahwihi. Li anna isma hina idin yusiru sakilan. Karena dia berubah menjadi berat. Apabila dia tidak lebih dari tiga huruf, maka dia tidak mamnu' min sharaf. Li anna khifatahu hina idin tu'aridu ahadus sababain. Karena keringanannya itu bertentangan dengan salah satu sebab. Ya, salah satu dari dua sebab. Ya, sebabnya kan apa? Susah ya apa? Tikol. Walidzalika surifa Nuhun walutun wa nahuhuma. Oleh karena itu di sharaf Nuh dan Lut dan yang semisal keduanya. Baik. Sakit pilahuna. Wa insyaallah pekan depan libur dulu ya. Karena Mas Fatur safar kita libur. Lagi bilang udah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.